Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hama ba'd. Pendengar radio yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di mana saja anda berada, kembali kita lanjutkan kajian ilmiah dari pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Dan alhamdulillah, sebagaimana yang tadi kami sampaikan, narasumber kita atau pembimbing kita seperti biasa Ustaz Hamzah Abbas hafizahullahu ta'ala, dan insyaAllah akan memberikan ilmunya kepada kita berkenaan dengan pembahasan atau kajian bahasa Arab kita malam ini. Masih di pelajaran yang ke-9, alhamdulillah kita sudah mulai. Anda bisa membuka di halaman ke-59 dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua ini. Dan langsung saja kita akan mulai, dan kepada Ustaz Hamzah falitafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bida'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyir al-ikhwati wal-akhwat, a'azzakumullahu bil-islam. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, yang mana kalau seandainya kita ingin hitung nikmat-nikmat tersebut, pasti tidak akan dapat dihitung. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah telah karuniakan kepadanya, yaitu dengan cara melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan di antara karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam ini adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kesekian kalinya bertemu kembali bersama bimbingan bahasa Arab untuk pemula, yang mana sudah kita mulai sejak dua tahun lalu akhir. Yang mana sudah kita mulai sejak 2 tahun lalu dan sudah kita lewati jilid pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Dan malam ini insyaallah kita akan membahas Ad-Darsut Tasi', pelajaran ke-9 dari jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Dan ikhwan wa akhwat fillah azakumullah, Ad-Darsut Tasi' sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Sudah kita bahas maknanya dan sudah kita baca sama-sama. Tinggal kita membaca At-Tamarin, membaca latihan-latihannya. Tapi kiranya sebelum kita masuk ke Tamarin, alangkah baiknya jika kita murojaah sebentar an-nas atau bacaan yang sudah kita baca di Ad-Darsut Tasi' ini di pelajaran 9 ini. Baru setelah itu kita akan masuk ke tamarin. Nah, mudah-mudahan dengan murojaah sebelum kita masuk tamarin akan kembali menyegarkan ingatan kita terhadap beberapa maklumat berkaitan dengan al-mufradat, kosakata maupun hal-hal yang berkaitan dengan makna daripada kosakata tersebut. Terlebih dahulu kita sapa ikhwan di studio. Kaifahalukum ya ikhwan? Alhamdulillah. Insyaallah. Ada akh Abu Abdullah. Ada juga Abu Zuhri, masyaallah. Abu Man? Naam. Masyaallah Abu Zuhri dan Abu Man hadza? Al-Kamir Azka. Abu Azka, masyaallah. Naam. Kaifahalukum ya ikhwan? Alhamdulillah. Masyaallah. Taib, ana aqra awalan. Ba'd an-nas, ana baca terlebih dahulu sebagian daripada dialognya, kemudian anta ya Abu Abdullah, anta tsani, thumma anta ya Abu Azka, anta al-baqi insyaallah. Abu Azka. Nah. Insyaallah Abu Azka itu yaqra. Mungkin Rai agak qra. Baik, insyaallah. Taib, ad-dars at-tasi', pelajaran yang ke-9. Naam, istami' jayidan, ana aqra. Dan ana akan terjemahkan kosakatanya. Dakhala al-mudarrisul fasla. Guru masuk ke kelas. Wa wajada fihi 15 taliban faqat. Dan wajada menemukan fihi di dalamnya, di dalam kelas 15 taliban, 15 siswa faqat saja. Faqala lahum, maka guru berkata kepada mereka, yakni berkata kepada 15 siswa, aina tullabul jududul khamsatul ladina ja'u amsi, aina tullabu, di mana para mahasiswa al-judud yang baru, kemanakah para mahasiswa al-judud yang baru, al-khamsatu, yang 5 orang, alladzina ja'u amsi, yang datang kemarin. Qala Abdullah, Abdullah berkata, ini salah satu mahasiswa yang bernama Abdullah, berkata kepada al-mudarris, hadarul yawma wa kharaju qabla qalilin. Hadarul yawma, mereka telah hadir al-yawm, hari ini. Wa kharaju qabla qalil, dan mereka telah keluar baru saja. Adhunnu annahum dhahabu ila al-mudir. Adhunnu, saya mengira, annahum, mereka, bahwa mereka dhahabu ila al-mudir, pergi ke al-mudir. Mana al-mudir ya, kan? Nah, rektor. Adhunnu annahum dhahabu ila al-mudir, saya mengira mereka pergi ke rektor. Raja'at tullabul khamsatu ba'da qalilin. Mahasiswa yang 5 itu raja'a ba'da qalil, kembali beberapa saat kemudian. Faqala lahumul mudarrisu, maka al-mudarris, guru, berkata kepada mereka, a ilal mudiri dhahabtum ya abna'i, a ilal mudiri dhahabtum ya abna'i, apakah kalian pergi ke rektor wahai anak-anakku? Qalu na'am, mereka berkata na'am, ya. Dhahabna ilaihi, kami pergi ke sana, kami pergi ke tempat beliau. Li'annana ma wajadna asma'ana. Li'annana, karena kami, ma wajadana, tidak menemukan asma'ana, nama-nama kami, fil qa'imah, di daftar, di daftar hadir. Jalasal mudarrisu wa qala aqara'tum darsal amsi ya abna'i. Jalasal mudarris, guru duduk, wa qala, dan berkata, aqara'tum darsal amsi ya abna'i, apakah kalian telah membaca pelajaran kemarin wahai anak-anakku? Maksudnya apakah kalian muraja'ah, mengulang pelajaran di rumah? Qala tullab, para mahasiswa atau para murid berkata, na'am, ya. Qara'nahu, kami telah baca. Wa katabnahu, dan kami telah tulis. Wa hafidnahu, dan kami telah menghafalnya. Kami telah membacanya. Wa katabnahu, dan kami telah menulisnya. Wa hafidnahu, dan kami telah menghafalnya. Qala al-mudarrisu, guru berkata lagi, afahimtumuhu, apakah kalian memahaminya? Qalu, para mahasiswa berkata, na'am, ya. Fahimnahu jayidan, kami memahaminya jayidan, dengan baik. Ma ashala hadad darsa, betapa mudahnya pelajaran ini. Nah, kalimat ma ashala hadad dars ini diperuntukkan untuk at-ta'ajub. Untuk menunjukkan apa, ikhwan tadi? At-ta'ajub. Mana at-ta'ajub? Kekaguman. Kekaguman. Nah. Qala Abdurrahman, ana ma fahimtu fihi thalatha kalimatin. Ana ma fahimtu fihi thalatha kalimatin. Saya belum memahami fihi, di dalamnya, thalatha kalimat, tiga kata. Qala al-mudarris, ma hiya, apa dia, yani apa kata-kata itu. Qala Abdurrahman, Abdurrahman berkata, qara'na fid darsi hadhihi al-jumlata. Qara'na fid darsi hadhihi al-jumlata. Kami membaca di pelajaran ini, di pelajaran yang kemarin, hadhil jumlata, kalimat ini, yaitu ada jaddi minal khurtum. Ada jaddi minal khurtum, mana jaddi? Kakek. Naam, ada jaddi minal khurtum, ini ditanyakan oleh Abdurrahman. Beliau atau Abdurrahman mengatakan, fama makna hadhil kalimati thalath, maka apa makna ketiga kata ini? Qala al-mudarris, al-mudarris berkata, menjawab, ada ma'naha raja'a. Kata yang pertama, ada ma'naha, maknanya adalah raja'a. Mana raja'a? Kembali. Kembali. Wal jaddu ma'naha, dan al-jadd ma'naha, maknanya adalah abul abi, au abil um, au abul um. Abul ab atau abul um. Ma mana abul ab? Ayah, bapak. Ayahnya ayah. Bapak. Itu, nah, ayahnya ayah atau bapaknya bapak. Au abul um, atau ayahnya ibu. Nah, ini berarti kakek. Kakek dari pihak ibu maupun pihak bapak, namanya al-jad, sama. Wal khurtum, adapun kalimat al khurtum, dia adalah asimatus Sudan, ibu kota daripada Sudan. Negeri Sudan. Afahimta, setelah guru menjawab, afahimta, kamu paham? Apakah kamu paham? Qala Abdurrahman, al-ana fahimtu. Al-ana fahimtu, sekarang saya faham. Nah, intaha dauri, selesai giliran ana. Sekarang man, Abul Mustaqbal, Abu Abdullah, fadlih. Nah, ati kamera ila hunak. Nah. حتى ينظر المشاهدون من هذا أبو عبد الله هذا هو الرجل فضل نعم ثم فتح المدرس كتابه وقرأ درسا جديدا kemudian guru membuka kitabnya dan membaca pelajaran yang baru. نعم خلق الله الشمس والقمر والنجوم والأرض والبحار. Allah telah menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang, dan bumi, serta lautan. 6. Wa khalaqa kulla syai'in, dan telah menciptakan segala sesuatu. 6. Wa khalaqal insana min tin, dan telah menciptakan manusia dari tanah liat. 6. Thumma qama wa kataba hadzal haddad darsa 'ala sabburati. Kemudian guru berdiri dan menulis pelajaran ini di atas pada papan tulis. Nah, pada petasan. Rafa'a Muhammadun yadahu wa qala. Muhammad mengangkat tangannya kemudian berkata, "Ma makna tini ya ustaz? Apakah arti dari tin, wahai ustaz?" Qala al-mudarris, guru berkata, "At-tinu ma'nahu at-tin, artinya at-turabul mukhtalitu bil ma'i, tanah yang bercampur dengan air." Sahih. Nah. Warafa'a Faisalun. Faisalun. Warafa'a Faisalun yadahu. Kemudian Faisal mengangkat tangannya. Waqala lahu al-mudarris. Faqala lahu. Faqala lahu al-mudarris. Kemudian dia berkata kepada mudarris. Siapa yang berkata di sini? Faisal. Faisal berkata kepada guru. Pada diperhatikan lagi. Nah. Kemudian guru berkata kepada Faisal. Nah. A'indaka su'alun ya Faisalu? Apakah engkau memiliki pertanyaan, wahai Faisal? Nah. Qala Faisalun. Faisal berkata, "Na'am, indi su'alun." Ya, saya memiliki pertanyaan. Nah. Al-biharu jam'ul bihar. Jam'ul? Jam'ul bihari. Bahri. Jam'ul bahri. Nah. Al-bihar jama' dari al-bahri. Qala al-mudarris. Kemudian guru berkata, "Naam, huwa kadzalik." Ya. Seperti itu. Naam, demikian. Atau seperti itu, sahih. Sebelumnya mana al-bihar? Al-bihar lautan. Lautan. Al-bahr laut. Nah, istamir. Qama al-Hasan. Qama al-Hasan wa qala. Hasan berdiri kemudian berkata, "Ma jam'us samai ya ustaz? Apakah jamak as-sama wahai ustaz?" Qala al-mudarris, guru berkata, "Jam'uha samawatun." Nah. Jamaknya samawatun. Nah. Di sini jamaknya adalah jamak muannas salim. Ada sekedalik? Ada. Nah. Istamir. Thumma sa'ala al-mudarrisu at-tullab tullaba iddata as'ilatin. At-tullaba, mengapa di situ mansub ya Abu Abdullah? Li'annahu maf'ulun bih. Ada sekedalik? Nah. Li'annahu maf'ulun bih. Ayat maratan akhra. Thumma sa'ala. Thumma sa'ala al-mudarrisu at-tullaba iddata as'ilatin. Kemudian guru bertanya beberapa pertanyaan. Nah. Al-mudarris, "Man khalaqaka ya Ibrahim?" Siapa yang menciptakan engkau, wahai Ibrahim? Nah. "Khalaqani Allah." Yang menciptakan aku adalah Allah. Sahih. Nah. "Man khalaqakum ya abna'i?" Siapa yang menciptakan kalian, wahai anak-anakku? Nah. "Khalaqana Allah." Yang menciptakan kami adalah Allah. Nah. "Man khalaqani ya Abbasin?" Ya Abbasu. Ya Abbasu. "Man khalaqani ya Abbasu?" Siapa yang menciptakan aku, wahai Abbas? Khalaqakallah. Nah. Yang menciptakan engkau adalah Allah. Sahih. "Man khalaqasyamsa ya Abdullah?" Siapa yang menciptakan matahari, wahai Abdullah? Khalaqahallah. Yang menciptakan matahari, yang menciptakan mataharinya adalah Allah. Nah, ya di sini kembali ke matahari. Nah, asyams. Nah, di sini asyams menggunakan dhamir muannas ha hiya. Berarti di sini asyams ini mudzakkar atau muannas ya, kan? Muannas. Muannas. Nah. Fadhil ya Aba Aska, fadhil. Afwan, Aban, Aba Zuhri, ma'adratan, laysa Aba Aska. Bi dhikri al-mudarris wa Abdurrahman. Nah, la bas, la bas. Al-mudarris. Wa man khalaqal qamara ya Abdurrahman? Dan siapakah yang menciptakan bulan, ya Abdurrahman? Naam. Abdurrahman, khalaqahu Allah. Yang menciptakannya Allah. Al-mudarris. Wa man khalaqan nujuma ya Ahmad? Dan siapakah yang telah menciptakan bintang? Bintang, wahai Ahmad? Naam. Ahmad, khalaqaha Allah. Naam. yang menciptakannya adalah Allah. Nah. Yaqub, ya ustadz, indi su'alun. Nah. Laisa lahu ilaqatan bid-dars. Nah. Ya ustaz, saya memiliki pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Sahih. Nah. Al-mudaris ma huwa? Apa itu? Nah. Yaqub, qara'tu fi kitab anna an-nujuma ab'adu min asy-syamsi. Aku telah membaca di buku anna an-nujuma, bahwa bintang-bintang ab'adu min asy-syamsi, lebih jauh daripada matahari. Nah, sahih. As-sahihun hadha. Apakah ini benar? Al-mudaris, naam, hadha sahihun. Ya, ini benar. Nah. Mimma khalaqallahu al-insana ya Usman. Dari apakah Allah menciptakan manusia, wahai Usman? Nah. Usman, khalaqallahu al-insana min tin. Allah telah menciptakan manusia dari tanah. Nah. Al-mudaris, ahsanta ya Usman. Benar kamu ya Usman. Nah, atau bagus kamu wahai Usman. Nah. Wa mimma khalaqallahu al-janna ya Aba Bakrin. Dan dari apa Allah menciptakan jin ya Abu Bakar? Nah. Abu Bakrin, khalaqallahu al-janna minan nar. Min khalaqallahu al-jann min narin. Nah. Allah menciptakan jin dari api. Sahih. Al-mudaris, kaifa arafta dhalika ya Aba Bakrin? Bagaimana kamu mengetahui hal itu, wahai Abu Bakar? Naam. Abu Bakrin, araftu dhalika min al-Qur'anil Karim. Saya mengetahui hal itu dari Al-Qur'anul Karim. Naam. Faja'a fi suratil A'raf anna iblis qala lillah. Telah datang dalam surat A'raf bahwasanya iblis qala lillah, berkata kepada Allah, ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar, engkau telah menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan dia, yaitu Adam, dari tanah. Sahih, ahsan. Hal tawasil ya Aba Zuhri, baki qalil. Fadal. Al-mudarris, ahsanta ya Aba Bakrin. Bagus kamu wahai Abu Bakar. Kam sama'an khalaqallahu ya Abdullah. Naam. Berapa langit yang Allah ciptakan wahai Abdullah? Naam, sahih. Khalaqallahu sab'a samawatin. Allah telah menciptakan 7 lapis langit. Naam. Al-mudarris, wa fi kam yawmin khalaqallahu as-samawati wal arda ya Abdurrahman. Dan dalam berapa hari Allah telah menciptakan langit dan bumi, wahai Abdurrahman? Naam. Abdurrahman, khalaqallahu as-samawati wal arda fi sittati ayyamin. Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Naam. Al-mudarris, hadha sahih, ini benar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, fi kathirin minal ayat, dari banyak ayatnya, innahu khalaqa sab'a samawatin, bahwasannya dialah yang telah menciptakan 7 lapis langit. Nah. Faqala fi surati At-Talaq, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Talak. Nah. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah lah, Allah, dia yang telah menciptakan 7 lapis langit. Naam. Wa kadzalika qala fi katsirin minal ayat. Demikian pula Allah telah berfirman di banyak ayatnya, innahu khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin. Bahwasannya dia telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Naam. Faqala fi suratil Hadid, Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, Huwallazi khalaqas samawati wal adha fi sittati ayyamin. Allah, dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Naam. Fi hadhihi al-lahza ranna al-jarasu wa kharaja al-mudarrisu min al-fasli. Naam. Dan pada saat ini dan ketika itu ranna al-jarasu, lonceng berbunyi. Naam, atau bel berbunyi. Naam. Bel berbunyi dan wa kharaja al-mudarrisu min al-fasli, dan guru keluar dari kelas. Ahsant, wa ahsantuma wa barakallahu lakuma. Wa iyyakum. Intahayna min muraja'at an-nas ad-dars at-tasi at-tawil hadha. Sampai di sini ada berapa halaman ya? Ada 4 halaman ini, masya Allah. Cukup lama sekali kita baca nasnya, bacaannya, tapi tidak mengapa. Ini sebagai muraja'ah. Dan mudah-mudahan sekali lagi ini bisa menyegarkan kembali beberapa ingatan kita berkaitan dengan makna al-mufradat. Langsung saja ya, Khon. Kita masuk ke tamarin. Dan jika memungkinkan, mungkin ya Aba Zuhri, ba'da arba'at as'ilah, mathalan, naftah al-majalli al-mustami'. Yaqul huna at-tamrin al-awwal, disebutkan di sini, di latihan pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah soal-soal berikut. Wahid, man yabda' min... Fadal ya, Aba Abdullah, fadal ya. Wahid. Naam. Kam taliban wajadal mudarrisu fil fasli. Naam. Fahimta soal ya Aba Abdullah? Naam. Naam, fadal, ajib. Atau tarjim awalan, terjemahkan dulu. Berapa murid yang guru temukan? Yang guru temukan di kelas? Naam. Khamsata asyara taliban. Al-jawab sahih, lakinnahu mukhtasar, nuridu ijabah kamilah. Fahimta ya Aba Abdillah? Mardana khura, sekali lagi. Khamsata asyara taliban wajadal mudarrisu fil fasli. Naam. Au wajadal mudarrisu fil fasli khamsata asyara taliban. Naam. Ahsant. Barakallahu fiik. Naam. Fadal ithnan. Ithnan. Lima dhahabat tulabu al-jududu ila al-mudiri. Naam. Mengapa siswa-siswa baru pergi ke rektor? Naam. Dhahabu ilaihi li'annahum ma wajadu asma'ahum fil qa'imah. Mumtaz. Maratan akhra ya Abu Zuhri. Dhahabu ilaihi. Naam. Li'annahum ma wajadu asma'ahum fil qa'imah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Naam. Terjem. Baik, labas. Terjem. Mereka pergi ke mudir atau ke rektor karena mereka tidak mendapatkan nama mereka di daftar. Naam, sahih. Thalatha, na'ud ilaika. Thalatha. Man khalaqana? Khalaqana Allah. Khalaqana Allahu, sahih. Naam. Arba'a aydan, anta ya Aba Abdillah, arba'a aydan. Wa khamsa aydan, abas. Man khalaqa al-qamara? Naam. Siapa yang menciptakan bulan? Naam. Khalaqahu Allah. Khalaqahu atau khalaqaha? Khalaqahu Allah. Khalaqahu Allah, sahih. Khalaqahu Allah, sahih. Khamsa al-akhir. Khamsa. Man khalaqa syamsa? Khalaqaha Allah. Khalaqaha Allah, sahih. Kalau di sini asy-syamsa kita menggunakan dhamir ha. Karena asy-syams adalah muannats, wallahu a'lam. Baik. Naftah al-majal, fadhal ya Ihsan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kami berikan kepada para pendengar Roja. Silakan Anda bisa ikut berinteraksi bersama kami di line telepon 0218236543. Tafadhol. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Baik, kami berikan kesempatan kembali. Assalamualaikum. Putus. Bagi para pendengar radio yang ada di rumah, silakan Anda bisa bergabung bersama kami untuk menjawab pertanyaan pada tamrin yang pertama dari pelajaran yang ke-9. Anda bisa membukanya di halaman 63 dan dimulai dari nomor ke-6. Silakan dari nomor ke-6, tamrin yang pertama dari pelajaran ke-9 di halaman 63. Kita berikan di kesempatan di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ummu Ahsan? Benar. Di Bekasi. Naam. Naam. Tafadhali Ummu Ahsan, tafadhali. Rakam 6. Ya, 6 ya, Ustaz. Naam. Man khalaqa nujuma? Naam. Khalaqa Allah. Khalaqa Allah, sahih. Naam. Sab'ah mubasharatan. Mimma khalaqa Allah al-insana. Naam. Khalaqa Allah al-insana min tin. Min tin, sahih. Naam. Samania al-akhir. Samania mimma khalaqa Allah al-jannah. Naam. Khalaqa Allah al-jannah min narin. Khalaqa Allah al-jannah min narin, sahih. Baik, syukran Ummu Ahsan. Ada pertanyaan? Satu, Ustaz. Fadal, tafadhali. Ketika di sini ada khalaqu syamsa, lalu ada domainnya khalaquha gitu ya. Naam, iya. Namun ketika khalaqallahul jannah, kok enggak ada domainnya? Jin itu domainnya apa gitu, Ustaz? Oh iya. Itu saja, Ummu Ahsan. Naam, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ummu Ahsan menanyakan mengapa khalaqallahul janna di situ, mengapa tidak ada dhamir? Jadi begini, Ummu Ahsan dan yang lainnya, dhamir akan muncul sebagai pengganti dari kata isim zahir yang dihapus. Saya ulang. Dhamir muncul jika isim zahir yang disebutkan sebelumnya dihapus. Lihat contoh tadi di jawaban Al-Akh Abu Abdullah. Ketika Abu Abdullah membaca man khalaqa syamsa, misalnya khalaqa, jawabannya khalaqa Allahu. Ha di situ muncul karena ha di sini sebagai pengganti daripada isim zahir, kata benda yang nampak yang terhap yang dihapus. Apa di sini isim yang dihapus ini, ikhwan? Khalaqa Allahu. Yang mana yang dihapus? Asyams. Kita gantikan dengan dhamir. Nah, ketika Ummu Hasan mengatakan contoh lain, khalaqallahul jannah, mengapa tidak pakai dhamir? Karena memang al-jannahnya disebutkan. Isim zahirnya yang kita akan ganti dengan dhamirnya masih ada, belum terhapus. Maka ketika disebutkan isim zahirnya, dhamirnya tidak muncul. Kecuali kalau misalnya tadi, misalnya Ummu Hasan mengatakan ketika menjawab mimma khalaqallahul jannah, langsung Ummu Ahsan menjawab misalnya khalaqahullahu min nar. Khalaqahullahu min nar. Di sini aljannya Ummu Ahsan hapus, diganti dengan dhamir ha. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik. Demikian kepada Ummu Ahsan dan jawabannya, dan dapat maklumat baru kita sekarang. Jadi untuk jin itu kata gantinya dhamir mudzakkar. Dhamir mudzakkar insyaallah. Nah. Kita berikan kesempatan kembali di 8236543. Tafadhol di belakang Ummu Ahsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa di mana? Abu Fauzi di Kalimantan Barat. Di mana, Pak? Kalimantan Barat. Di tepatnya di mana? Jenak pun. Oh, yang pekan kemarin. Iya. Kaifa haluk Abu Fauzi? Alhamdulillah kuwais. Masyaallah, kuwais masyaallah. Anta Misri? Tafadhol ya Abu Fauzi. Rakam antara rakam 9 dan 10. 9. Nah. 9 dan 10. Sama khalaqallahu. Nah, ayat مرة أخرى يا أبو فوزي. Kam sama khalaqallahu. Kam sama'an. Kam sama'an khalaqallahu. Naam. Khalaqallahu as-samaa'a, khalaqallahu 7 samawat. خلق الله 7 سماوات. نعم خلق الله 7 سماوات. أحسنت. 10. في كم يوم خلق الله السماوات والأرض؟ نعم khalaqallahu as-samawati wal ardh fi sittati ayyam. Fi sittati ayyam. Masyaallah. Sekian Abu Fauzi, labas. Segitu saja dulu. Labas. Nah, ada pertanyaan Abu Fauzi? La. La, tayyib. Syukran. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Tayyib. Jazakallahu khair wa Abu Fauzi. Dan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain di 0218236543. Masih tamrin yang pertama di halaman 63 pada pelajaran yang ke-9 ini. Silahkan, kita terima kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan dari Ibu Tina di Cijantung. Baik, silakan. Naam, silakan Ummu Dina. Ya, ini sudah lama sekali Ustaz. Oh iya, alhamdulillah. Masuk susah. Alhamdulillah sekarang bisa, sudah alhamdulillah. Bisa, tolong diajarin ya. Oh iya, silakan, silakan Ummu Dina. Silakan. Ya, mulai dari awal lagi. Ini ada masalah satu lagi. Iya, wafid. Kam taliban wajadal mudarisu fil fasli. Naam. Wajadal mudarisu fil fasli khomsata asara taliban. Sahih, naam, sahih. Isnan. Isnan. Lima dhahabat tulabul jududu ilal mudiri. Naam. Li'annahum ma wajadu asma'ahum fil qa'imati. Naam. Sahih, naam. Kok enggak diterjemahkan? Tidak apa-apa, tidak apa. Sudah diterjemahkan tadi berkali-kali. Ya, ya. Sudah jelas insyaallah. Naam. Ya. Talata. Talata. Man khalaqona? Man khalaqona, siapa menciptakan? Siapa yang menciptakan kita? Allahu khalaqona. Allahu khalaqona. Sahih, naam. Bima nomor sekaligus Ibu Dina, enggak apa Bu ya? Fadal, ya. Arba'ah. Arba'ah. Man khalaqal qamaro? Khalaqallahu khalaqal qamaro. Khalaqallahu al-qamara. Khalaqallahu al-qamara. Naam, atau diganti dengan dhamir khalaqahullahu. Khalaqahullahu. Nah, al-qamar kita ganti dengan dhamir hu. Oh iya. Nah, boleh begitu. Khalaqallahu. Khalaqahullahu. Khalaqahullahu. Sahih. Naam. Khamsah. Khamsah. Man khalaqas syams? Man khalaqas syamsa? Naam. Khalaqahu. Kalau asyams bagaimana Ummu? Khalaqaha. Naam. Allahu. Khalaqaha Allahu, sahih. Khalaqaha Allahu. Naam. Syukran Ibu Dina, jazakallahu khair. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Ibu Dina di Cijantung. Baik, kita berikan satu penelpon kembali untuk tamrin yang pertama ini di 0218236543. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Ya, baik. Silakan bagi para pendengar roja di mana saja Anda berada untuk bisa bergabung bersama kami untuk berinteraktif dalam kajian bahasa Arab dalam tamrin yang pertama di halaman 63 ya, dalam pembahasan dars yang ke-9. Silakan di 0218236543. Tafadhol. Ya. Baik. Kami masih tunggu kembali bagi para pendengar roja yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0218236543. Dan di belakang Ibu Tina, kita berikan kesempatan untuk satu penelpon terakhir di tamrin yang pertama ini di halaman 63. Silakan. Iya, silakan. Halo. Taip. Mungkin ini akan kasera min SMS. Taip, sambil kita tunggu bagi para pendengar roja yang ingin bergabung, silakan di line telepon 0218236543. Ada beberapa pertanyaan dalam line SMS kita tentang nas yang ada di dasar 9. Ustaz, kenapa khalaqas samawati? Kenapa samawata kan dia maf'ul bih? Naam, sahih. Naam, ini pertanyaan yang wajih, yang bagus sekali. Dan nanti akan dijelaskan. Nanti di akhir ad-dars at-tasi ini ada pembahasan khusus tentang masalah yang ditanyakan tadi. Mengapa as-samawati? Bukankah seharusnya as-samawata? Karena di sini posisinya as-samawat sebagai apa tadi? Maf'ulun bih. Dan maf'ulun bih itu mansub. Dan tanda mansubnya isim itu biasanya fathah. Tapi mengapa di sini kasrah? Karena dia adalah jama' mu'annas salim. Jama' mu'annas salim. Jama' mu'annas salim ini jika dia dalam kondisi mansub, mansubnya dengan kasrah, bukan dengan fathah. Sekali lagi, dia mansub, tetap mansub, tapi mansubnya dengan kasrah bukan dengan fathah karena dia jamak muannats salim. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Baik, demikian jawaban dari pertanyaannya dan alhamdulillah kita ada satu penelpon yang akan kita terima. Silakan, Ibu. Iya. Halo. Baik, silakan, Ibu. Ya. Dari mana? Dari Ibu Ihsan. Oh iya, silakan. Ibu Ihsan Keranggan. Naam, tafadhal ya Ibu Ihsan. Tafadhal. 5 nomor sekaligus Ibu Ihsan. 6 ila 10. Naam. Man khalaqa nujuma? Naam. Khalaqaha Allah. Naam. Mimma khalaqallahu al-insan khalaqallahu al-insana min tin. Naam. Mimma khalaqallahu al-janna khalaqallahu al-janna min narin. Naam. Kam sama'an khalaqallahu khalaqallahu sab'a samawat. Sahih. 10. Kam yawman khalaqallahu as-samawati wal-ard. Naam. Khalaqallahu as-samawati wal-arda fi sittati ayyam. Naam, barakallahu fikum. Syukran Ummu Ihsan. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib sat. Naam, nuasil. Kita langsung masuk ke tamrin ats-tsani. Di sini ada satu ayat disebutkan ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ada tiga soal berkaitan dengan ayat ini. Nafta al-majal atau nufawid ila al-ikhwa fi studio ya Isam? Fadal, na'am. Nufawid ila al-ikhwa fi al-mustami'na. Baik, untuk tamrin yang kedua, silakan bagi para pendengar roja, Anda bisa menghubungi kami kembali di line telepon 0218236543. Silakan di 0218236543. Iya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abdul Wahid di Ciganjur. Naam, kaifa haluk Abdul Wahid? Alhamdulillah. Masyaallah. Ana bi khairin ya ustaz. Masyaallah. Kaifa haluka ya ustaz? Ana bi khairin. Ana bi khairin walhamdulillah aidan, masyaallah. Afwan, tolong dikecilkan lagi monitornya. Ya, ada feedback. Iya, jazakallahu khair. Ya. Naam, fadal ya Abdul Wahid dari latihan kedua. Tiga soal sekaligus. Labas, ha? Iya. Fadal. Man qala hadha? Iqra ar-raqam wahid. Oh, wahid. Man qala hadha? Naam, tarjim awalan. Siapa yang berkata demikian? Naam. Qala hadha iblis. Naam, qala hadha iblis. Naam. Naam. Yang berkata demikian adalah iblis. Sahih, naam. Waliman? Naam. Dan kepada siapa? Mumtaz, naam. Kepada siapa? Kepada Allah. Lillah. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Naam. Kepada Allah ta'ala. Naam. Salasa. Min ayyi suratan? Suratin. Min ayyi suratin hadhil ayah? Naam. Dari surat mana ayat ini? Sahih, masya Allah. Nah, al-jawab. Al-jawab fi suratil al-A'raf. Fi suratil A'raf. Nah. A'raf, iya. Al-ayah rakam kam, Abdul Wahid? Kenapa, Ustaz? Ayat berapa? Rakam kam? Rakam ayah kam? Maaf, Pak. Itna asyah. Nomor 12, naam. Syukran, syukran. Ada pertanyaan, Abdul Wahid? Sementara belum ya. Taib, syukran. Jazakallahu khair. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Naam, intahayna min at-tamrin ath-thani walhamdulillah. La'alana na'khudraha awalan 5 daqaiq thumma nwasil ba'da dhalik. Taib, pendengar roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita rehat sejenak dan jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah kita ikuti beberapa jeda berikut ini dalam kajian bahasa Arab jilid yang kedua. Roja, radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Lidzakirina wadzakirat. Wadzakirina Allah katsiran wadzakirat. A'addallahu lahum maghfiratan وأجراً عظيماً. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mabad. Kembali bersama Anda di kajian ilmiah dari pembahasan bimbingan bahasa Arab. Dan untuk informasi, Anda bisa dapatkan kitab Turusulullah al-Arabiyah di Ghadir Nartiki Nabiha, jilid yang kedua. Anda silakan bisa menghubungi kami di studio Radio Roja di line telepon 823-3661, atau Anda bisa memesan untuk pengiriman via pos di 7143983. Silakan kirim alamat Anda, nama dan alamat, dan insyaallah untuk informasi lebih lanjut akan kami hubungi kembali di line telepon 7143983. Dan kita lanjutkan pembahasan ilmiah dari pembahasan kitab ini bersama Al-Ustaz Hamzah Abbas. Fadhallahu taala falyatafaddal masykur. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'd. Nuasil darsana, kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Wal'an wasalla fi at-tamrin al-tharith, dan sekarang kita sudah sampai di latihan ketiga. Yaqul huna, disebutkan sini, dha' hadhihi al-alamata, yani alamat sahih, amamal jumalis sahihati. وهذه العلاقة وهذه العلامة يعني علامة خطأ أمام الجمل غير الصحيحة. Letakkan tanda checklist, tanda benar di depan kalimat yang benar, dan letakkan tanda silang di depan kalimat yang tidak benar. Faham tum? Faham insyaAllah. Sahal insyaAllah. والسؤال فقط أربعة di sini, dan soalnya hanya empat di sini. نعم. نبدأ من الإخوة في استوديو ثم نعطي المجال للمستمع. فضل من يبدأ؟ فضل يا أبو زهري. واحد. الطلاب الجدد 15. نعم. هذا صحيح أو خطأ؟ صحيح. صحيح. نعم. ترجم. Murid-murid yang baru atau mahasiswa yang baru ada 15 orang. نعم. 15. Salah, isnan. Isnan. Abdul Rahman ma fahima makna salasa kalimatin. Abdul Rahman tidak memahami tiga makna dari tiga kalimat. Nah, makna dari tiga kata. Dari tiga kata, nah. Sahih atau khata? Sahih. Sahih, ya. Abdul Rahman ma fahima makna salasa kalimat. Abdul Rahman tidak memahami makna tiga kata. Nah. Nah. طيب صحيح نعم اثنان واربعة أنت يا فضل يا أنت يا أبا عبد الله ثلاثة نعم اقترب من الميكروفون ثلاثة سأل فيصل المدرسة فيصل سأل فيصل المدرسة نعم ما jam'u sama'i ma jam'u sama'i nah al-jumlah sahih atau ghair sahih ya Abu Abdullah khata di mana aina khata di mana salahnya aina al-khata yang benar adalah jam'ul bahr ma jam'u al-bahr na'am sa'ala faisalun al-mudarrisa ma jam'u السماء صلاح هذا خطأ أليس كذلك؟ بلى الصحيح يا بنار ماذا؟ يتو؟ سأل فيصل المدرسة ما جمع البحر ما جمع البحر نعم أما الذي يسأل عن جمع السماء من؟ الحسن نعم yang sedangkan yang nanya tentang jamak daripada as-sama adalah Hasan. Nah, nah, laisa Faisal. Sahih. Ahsan tayyakh. Barakallahu fiik. Rakam al-akhir 4. أربعة كتب المدرس الدرس على السبورة نعم صحيح صحيح كتب المدرس الدرس على السبورة صحيح أحسن بارك الله فيكم الآن عندك سؤال يا أخي yang nomor satu Ustaz ما هو itu الطلاب الجدد 15 murid-murid yang baru jumlahnya ada 15 atau bagaimana صحيح صحيح نعم murid-murid baru ada 15 sahih. Nah, bisa juga antum sebutkan al-ma'dudnya. At-tulabul jududu khamsata asyar taliban. Bisa antum sebutkan juga al-ma'dudnya dan bisa juga tidak disebutkan al-ma'dudnya. Fahimtum? Ya. Fahim tanya Abu Abdullah? Yang Afwan Sat. Aina tulabul jududu khamsatul ladhi ja'u ams khata'. Sahih nam. At-tulabul judud khamsa faqat. Sahih. Laisa khamsata asyar. Hadha khata'. Sahih. Ahsanta ya Abu Abdullah, anta dzakartumuna. Antum mengingatkan kita di sini. Sahih. Kadzalika al-mustami'in. Al-mustami'in aidan yunabbihuna. Nah. Para pendengar di rumah juga mengingatkan kita. Syukran. Jazakumullah khairan. Ahsant. Kita salah di sini. Aina Anifan? Mana tadi? Naam, hadha raqam awal at-tamrin ats-tsalits. At-tulabul jududu. Aid Ahsan, anta Sahih. Anta ladzi taqra' as-suwar. Naam. Wahid. الطلاب الجدد 15 نعم mahasiswa yang baru ada 15 نعم هذا خطأ صحيح أو خطأ هذا خطأ نعم الصحيح الطلاب الجدد 5 نعم الطلاب الجدد 5 صحيح نعم الآن صحيح الآن طيب رقم نقرأ التمرين الرابع والخامس ثم نفتح بعد ذلك المجال للمستمع يا إحسان نعم طيب. Rakam tamrin arba' alan, tamrin arba' latihan keempat. Ma makna al-kalimati al-atiyati? Ma makna al-kalimati al-atiyah? Apa makna kata-kata berikut? Sahal insyaAllah. Cuma ada tiga di sini. Faqat thalatha al-asilah. Thalathatu asilah. Sekedalik ikhwan. Bala. Nah, thalathatu asilah. Man yakra al-awwal? Al-qari al-awwal. Fadal ya hikmah. واحد الطين نعم معناها التراب مختلط المختلط المختلط بالماء نعم الطين المختلط أو المختلط أين هو المختلط المختلط بالماء بالماء نعم التراب المختلط بالماء ما معنى التراب المختلط بالماء tanah yang bercampur dengan نعم. air atau tanah liat Sahih, tanah yang tercampur dengan air di sini maka maknanya adalah tanah liat. Nah, fadal ya Aba Zuhri, rakam isnan. Isnan. Ada. Nah. Maknaha raja'a. Nah, makna hadhil kalimah raja'a. Terjem. Ada. Maknanya adalah kembali. Sahih. Nah. Salatah. Salatah. Al-jaddu. Ma'naha Abul Ab atau Abul Um. Naam. Tarjim. Al-Jad artinya bapaknya bapak atau bapaknya ibu. Bapaknya ibu, sahih. Hasan. Naam. Atau kita sebut dengan istilah kakek. Naam. Naam, kakek dalam bahasa Arab untuk baik dari pihak bapak maupun pihak ibu sama, Al-Jad. Tapi ada beberapa mustalah lain berkaitan dengan kekerabatan ini yang beda. Misalnya paman dari pihak bapak pernah kita pelajari sebelumnya dan paman dari pihak ibu dibedakan istilahnya. Alaysa kadzalik ya ikhwan? Bala. Nah, paman dari pihak bapak adalah ammun. Ada pun paman dari pihak ibu kita sebut khalun. Nah, ammun dan khalun. Nah, di sini dibedakan. Adapun al-jad sama, baik dari pihak orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Namanya istilahnya tetap sama yaitu al-jaddu. Nah, nafta al-majal atau naqra al-tamrin al-khamis. Naqra al-tamrin al-khamis awalan thumma nafta al-majal al-wasi' li al-mustamin ba'da hadha. Al-tamrin al-khamis latihan kelima iqra al-mithala thumma akmil ma yali ala ghirarihi. Iqra al-mithal, tarjim ikhwan. Bacalah contoh-contoh. Thumma akmil, kemudian sempurnakan. Ma yali, yang berikut. Ala ghirarihi, di sisinya ala nahjihi ya. Sesuai dengan contoh, sesuai dengan contoh, sesuai dengan cara yang kita lihat di contoh. Kita lihat, baca di sini man yaqra al-mithal ya. Fadhil ya Abu Suri. Asimatus Sudani al-Khurtum. Naam, asimatus Sudan al-Khurtum. Terjem. Ibu kota negara Sudan Khurtum. Al-Khurtum. Naam, sahih. Khurtum ibu kota negara Sudan. Naam. Sekarang sudah ada nama negaranya, tinggal apa? Ibu kotanya. Ibu kotanya. Nah, ini sekaligus kita ingat-ingat pelajaran geografi sepertinya. Nah, جغرافيا نقول بالعربية جغرافيا جغرافيا نعم فضل أنت قرأت المثال أبو عبد الله أبو زهري الآن أنت فضل يا أبو عبد الله نعم أنت تبتسم دائما لا بس نعم واحد العراقي نعم عاصمة العراقي البغداد بغداد نعم بغداد عاصمة العراقي بغداد بغداد صحيح نعم ترجم ibu kota dari Irak adalah Baghdad. Baghdad. Nah, sekarang kondisinya sedang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada para saudara kita di sana insyaallah. Itsnan. Itsnan. Baik. Asimatul Mamlakatil Arabiyyatis Saudiyyah Ar-Riyad. Ar-Riyad, sahih. Terjem? Ibu kota negara kerajaan Saudi Arabia Riyad. Riyad, sahih. Nah. ثلاثة وأربعة. نعم. من يقرأ ثلاثة ثم أربعة. ثلاثة. ثلاثة. عاصمة اليمن. أين عاصمة اليمن؟ صنعاء. نعم. صنعاء. الصنعاء. أحسنت. ما شاء الله. ترجم. Ibu kota dari Yaman adalah صنعاء. صنعاء صحيح. نعم. أربعة الأخير. أربعة. عاصمة مصر القاهرة. القاهرة. نعم. Ibu kota negara Mesir, Kairo. Nah, yang lokom telah tak anifan, ana tidak tahu tu. Yaman Sana, sahih Sana. Nah, alhamdulillah, jazakallah khair. Nah, kita percaya kepada ikhwan-ikhwan studio semua ahli geografi semua, insyaAllah. Taib. Taib. Intahina min kiraat tamrin al-khamis. Al-an naftah al-majal li al-mustami'. Taib. Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543 di 823-6543. Baik, dari tamrin yang ketiga sudah. Nah, telepon. Dari tamrin ats-tsalits. Tiga, kemudian dilanjutkan tamrin berikutnya. Silakan kami berikan kesempatan yang luas untuk antum di 823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dari Abu Yasmin. Di Abu Yasmin. Cibitung. Cibitung, baik. Kepala Abu Yasmin. Ya, naam. Masyaallah. Tafadhal ya Abu Yasmin. Wahid. At-tulabu jududu khamsatu asyara. Khamsata asyara. Khamsata asyara. Naam. Hada khata. Hada khata. Naam. As-sahih madha? Khamsata. Khamsa faqat. Sekadarik. Ya. Nah, thalabul jududu khamsatun. Naam, sahih. Tarjim, terjemahkan? Murid yang baru 15. Naam. 15 orang. Naam, yang benar adalah murid baru ada? Ada 15. Ada yang benar. Yang benar ada? Yang benar ada 5. Naam, sahih. Isnan. Isnan. Abdurrahman ma fahima makna salata kalimatin. Salati kalimatin. Salati kalimatin. Naam. Hada sahih. Sahih. Naam. Terjem? Abdurrahman tidak memahami tiga kalimat. Makna? Makna tiga kalimat. Sahih. Tiga kata. Al-kalimat artinya kata. Sahih. Naam. Syukran ya Abu Yasmin. Ada pertanyaan Abu Yasmin? La Ustaz. Taib. Syukran. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, jazakallah khair kepada Abu Yasmin di Cibitung. Dan kita berikan kesempatan untuk yang kedua bagi pendengar radio yang lain di 823-6543. Football. Masih tamrin yang ketiga dan bisa buka di halaman 64. Silakan di 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Abu Hanif. Di mana? Di Tangerang. Baik. Naam. Kefalok Abu Hanif. Alhamdulillah Nabi Khair. Naam, fadal ya Abu Hanif. Rokum salasa wa arba. Ini apa Ustaz? Ya. Ana ini hanya ini soalun. Soalun wala soalun? Soalun bil ain atau soalun bil hamzah? Antum bilang tadi soalun atau soalun? Bil hamzah. Ya, sahih. Soalun. Naam. La takul soalun. Ini maknahu mukhtalif. Naam. Fadal akhi. Girar. Ha? Makna girar. Ala girarihi ala nahjihi. Ala mithlihi, ala tariqatihi. Girarihi ala tariqatihi, ala nahjihi, ala mithlihi. Hakadah. Maksudnya begitu. ala irorihi, sesuai dengan cara atau bentuk yang dilihat di contoh. Faham tak, Yaki? Faham, Pak. Kalau arti-arti yang ininya enggak ada, sudah. Arti apa itu? Singkatnya. Telepon terputus. Ya, kami mohon maaf terputus sambungan teleponnya, tapi insya Allah bisa terjawab pertanyaan satu ini. Tadi mungkin sepertinya ada salah paham tadi, ah. Gimana? Tadi ketika anak katakan ala girori, ala nahjihi, ala mithlihi, ala tariqati, dikira itu tiga-tiganya semua maknanya. Iya. Tadi dia bilang, Ustaz ada enggak soal yang lebih, jawaban lebih pendek? Nah, iya. Memang jawabannya tadi yang sebut tadi tiga jawaban. Bisa maknanya ala tariqatihi, sesuai dengan cara, sesuai dengan metode. Atau ala nahjihi, sama saja maknanya itu. Ketiga yang anda sebutkan tadi bukan makna satu kata, bukan. Itu beberapa pilihan daripada makna yang dimaksudkan dari kalimat ala girarihi. Nah, semoga dapat dipahami. Nah. Baik, demikian Abu Hanif. Dan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar uji yang lain di 0218236543 untuk menjawab pertanyaan yang ada pada tamrin yang ketiga di pelajaran yang ke-9. Silakan. Ya, halo. Iya, silakan. Halo. Taib, sudah masuk? Terputus kembali. Kami berikan kesempatan kembali untuk para pendengar roja di 0218236543. Anda bisa membuka di halaman 64, tamrin yang ketiga dan yang keempat. Silakan di 0218236543. Iya, silakan. Halo. Taib, assalamualaikum. Mungkin kita akan jawab pertanyaan yang ada di pesan singkat terlebih dahulu. Sudah masuk, tapi dia tidak tahu kalau sudah masuk itu sepertinya. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang kita akan angkat. Di antaranya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamrin 3 nomor 1, Ustaz. Tamrin ketiga. Taib Afan, tadi sudah diralat kembali. Jazakallah khair atas informasinya. Nah. Yang benar adalah 5 murid yang baru, ya. Nah, at-thalabul judud khamsatun. Nah. Taib. Kemudian pada halaman 60, summa sa'alal mudarisu tulab. At-tulabu posisinya sebagai apa, Ustaz? Jazakallah. Aina huwa? Aina. Halaman 60. Situ. Dalam pada nasnya, Ustaz. Aina huwa sa'alal mudarisu tulab. Tulaba. Sa'alal mudarisu at-tulaba. Posisinya sebagai apa, Ustaz? Al-tulaba atau yang mana? Kalimat yang tulaba. Mana? Tulaba maf'ulun bih. Maka dia posisinya maf'ulun bih, objek, tanda i'rabnya adalah mansub bil fathah. Naam. Baik. Ya, demikian jawabannya. Kembali kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum. Fika barakallah. Taib, aqra'tum darsal amsi. Amsi kenapa dikasrah dari pendengar kita di Naam. Ya. Taib, nah. Di sini antum lihat aqra'tum darsal amsi. Kalau antum lihat, maka di sini posisinya dia sebagai mudhafun ilaih. Posisinya sebagai mudhafun ilaih. Maka kalau posisinya mudhafun ilaih, sudah kita bahas sebelum di jilid 1, dia majrur. Jadi isim yang majrur itu, isim yang diberi tanda kasrah itu, ada beberapa sebab yang sudah kita pelajari. Pertama, sebabnya karena apa, Yohan? Yang pertama, didahului oleh harfu jar. Kemudian yang kedua, jika posisinya sebagai mudhafun ilaih. Kemudian yang ketiga, jika posisinya sebagai sifat dari isim yang majrur. Jika posisinya sebagai sifat dari isim yang majrur, maka dia majrur juga. Nah, kalau di sini maka posisinya sebagai apa, ikhwan? Darsal amsi. Apakah al-amsi majrur karena ada harful jar? Tidak. Tidak. Apakah karena dia sifat daripada isim yang majrur? Bukan. Bukan juga. Maka dia tidak ada kemungkinan lain kecuali mudhafun. Mudhafun ilaih. Ilaih. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Tapi pertanyaan berikutnya. Ustaz, kenapa di cerita ini ketika Abdurrahman berkata ana ma fahimtu, ketika Abdurrahman berkata ana ma fahimtu, lalu mudaris berkata ma hiya, Abdurrahman menjawab qara'na fid darsi, kenapa di situ tidak pakai qara'tu padahal yang berkata Abdurrahman sendiri? Nah, pertanyaannya misalnya mengenai masalah qara'na saja. Iya. Nah, biasa, memang biasa dalam bahasa Arab itu orang satu menggunakan dhamir untuk lebih dari satu. Itu biasa dalam bahasa Arab. Yang pertama bisa jadi karena fungsinya untuk at-takrim atau at-ta'zim, atau fungsinya untuk melembutkan bahasa, melembutkan bahasa. Dan ini juga biasa dalam bahasa kita. Misalnya ana bilang ke ikhwan kita, padahal yang bicara adalah ana. Ya. Tapi kita bilang kita harus. Nah, kalimat kita seharusnya ana pakai kalimat ana. Ini biasa digunakan juga dalam bahasa kita dan diantara fungsinya adalah untuk melembutkan bahasa dan lebih membaguskan bahasa. Nah, wallahu alam bisawab. Dan bisa jadi memang Abdurrahman tidak sendiri bacanya saja. Bisa jadi mungkin dengan baca bareng-bareng sama ikhwan di asrama atau di rumah kemudian ditanyakan di kelas. Nah. Baik. Wallahu alam. Berkenaan dengan pertanyaan mulhaq jama' dan mulhaq tasniyah. Mulhaq jama' mulhaq tani. Af'al khamsah mungkin ditindas saja. Nah, ini istilah-istilah yang nanti akan membingungkan para pendengar nanti kalau kita bahas sekarang ini. Baik. Dan satu lagi mungkin yang kita akan angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan kalimat yang as-samawati. Nah. Apakah itu sebatas jamaah mu'annas salim saja atau khusus untuk jamaah mu'annas salim ketika dia maf'ul bi di kasrah? Jazakallah khair. Nah, yang anak ketahui begitu. Yang anak ketahui isim yang mansub dengan kasrah itu adalah jamaah mu'annas salim. Wallahu a'lam. Dan pada asalnya semuanya di fathah. Sahih, asal hukum tanda isim itu mansub adalah fathah. Jika dia mufrad. Dan juga ketika jamak taksir misalnya. Tapi kalau jamak mu'annas salim, ini khusus jamak mu'annas salim, dia mansubun bil kasrah. Wallahu a'lam. Baik, demikian sahabat. Mungkin sampai sini dulu kita bahas. Nanti insyaallah beberapa latihan yang belum kita baca. Dan nanti insyaallah di pekan ke depan kita akan membahas sedikit tentang fi'lu at-ta'ajub. Karena di sini disebutkan ada istilah fi'lu at-ta'ajub, maka insyaallah pekan depan kita akan jelaskan lebih rinci. Dan kita ingatkan sekali lagi untuk tetap murajaah dan tetap semangat. Demikian, subhanallahi hamdik, syadallah ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.